merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, matahari matahari nya alam sebagai